الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، masih mengenai isbat sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, "Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmih." Dan tidaklah janin yang dibawa min unsa oleh seorang wanita, yaitu wanita yang hamil, wala tara dan tidaklah ia melahirkan illa bi ilmi, melainkan itu dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan lagi, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya Allah taala berfirman, lita'lamu, agar mereka mengetahui, anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha qadirun ala kulli syai', itu aslinya. Kemudian diakhirkan, nah ini untuk memberikan faedah takkid, ya, bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini juga isbat sifat ilmu. Kemudian inna Allah war razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha pemberi rezeki, dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang maha kuat. Ini sifat isbat, isbat sifat apa? Kuwah, sifat kuat. Nah, ini masih sambungan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai ihatah ilmihi bijami'i makhlukatih, pengisbatan cakupan ilmu Allah atas segala makhluknya, di mana kaum Mu'tazilah jahiliyah mereka menafikan sifat ilmu dari Allah, termasuk ya yang ilmu-ilmu yang lainnya, atau termasuk sifat-sifat yang lainnya. Mereka menafikan, mereka memiliki syubhat, kata mereka Allah memiliki sifat ilmu itu bukan dengan sifatnya tapi dengan zatnya. Atau di antara mereka ada yang mengatakan alim maknanya adalah la yajhal. Alim maknanya adalah la yajhal. Allah tidak bodoh. Tapi tidak menetapkan sifat ilmu. Oleh karena itulah mereka mengatakan alimun bila ilmin, qadirun bila qudratin, sami'un bila sam'in, basirun bila basarin, dan seterusnya. Allah alim, maha mengetahui, tapi tanpa ilmu. Nah, ini karena kaum Mu'tazilah menetapkan nama dan menafikan sifat. Adapun Jahmiyah, mereka menafikan nama dan sifat. Kaum Jahmiyah. Nah, kaum Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan sifat. Nah, kata mereka alim itu maknanya dari nama-nama Allah yang mereka tetapkan, maknanya adalah la yajhal. Maka ayat ini kata para ulama, yaitu wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmih, ini merupakan hujjah atas mereka yang membatalkan segala syubhat dari mereka ketika mereka menafikan sifat ilmu dari Allah. Allah taala di sini berfirman, dan tidaklah wanita, janin yang dibawa wanita, yang mereka wanita hamil bin unsa, dari kalangan wanita, wala tada, dan tidaklah wanita itu melahirkan illa bi ilmi, melainkan Allah itu semua dengan ilmunya. Artinya Allah mengetahuinya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ai la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu alimun bih, yaitu tidaklah hamlun, kehamilan, dan tidaklah wanita itu melahirkan illa wallahu alimun bih, melainkan Allah mengetahuinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fala yakhruju syai'un min ilmihi wa tadbirihi fa ya'lamu subhanahu fi ayyi yawmin tahmilul unsa wa fi ayyi yaumin tada'u, maka tidaklah keluar sedikit pun dari ilmu Allah wa tadbirihi dan pengaturan Allah. Faya'lam, maka Allah mengetahui subhanah, fi ayyi yaumin tahmilul unsa, pada hari apa wanita itu hamil. Wa fi ayyi yaumin tada'u, dan pada hari apa ia melahirkan. Wa naw'a hamliha, dan jenis kehamilannya. Hal huwa zakarun, apakah janin yang dikandungnya itu anak laki au unta, atau anak perempuan. Manusia ini enggak punya ilmu semua. Seorang berhubungan badan, kapan dia itu benih itu ya jadi, yaitu sel telur yang ada di perempuan bersatu dengan sel-sel yang di sperma pria, bersatu ketika mereka berhubungan badan, kapan jadinya itu? Jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalaupun jadi, apa jenis kelaminnya? Enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun manusia lewat USG itu sesudah Allah bentuk. Sudah Allah bentuk 4 bulan, Allah bentuk. Adapun di bawah 4 bulan mereka enggak bisa apa-apa. Mereka enggak bisa apa-apa. Ini pria, anak laki atau anak cewek. Nah, ketika sudah terbentuk mereka tahu, oh ini di USG. Apalagi sekarang ada 4 dimensi ya. Oh ini. Lahirnya pasnya mereka enggak bisa kecuali prediksi dari ibu bidan, dari ibu dokter. Oh ini usia kandungan sekian minggu, maka ya kurang lebih tanggal sekian, ya kurang lebih enggak ada yang bisa pastikan. Ya. Nah, ya Pak Martono ya. Nah. Hah? Dioperasi di sesar SC. Lah itu lain lagi persoalan. Tapi intinya itu ya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar mereka mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, lita'lam, alam di situ itu kan ta'lamu, agar kalian ada lamnya. Alam, lam huruf lamnya itu muta'alliqatun biqaulihi, itu terkait dengan firman Allah Ta'ala khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah telah menciptakan 7 langit dan ya wa minal ardi, 7 lapis langit dan semacam itu pula Allah menciptakan 7 lapis bumi. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuan diciptakannya alam ini ialah agar diketahui oleh para makhluk bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tujuan dari pengetahuan agar kita tahu. Nah, adapun tujuan dari amal, supaya kita beramal, kenapa Allah ciptakan kita makhluk hidup semuanya ini? Agar kita beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ghoyatul amal, tujuan amal. Ya, target dari amal yang mesti kita lakukan ialah kita tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan diciptakannya. Nah, tujuan diciptakan segala sesuatu dari target pengetahuan, keyakinan bahwasanya agar kita mengetahui Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita dengan 2 tujuan. Tujuan ilmu dan tujuan amal. Apa tujuan ilmu? Agar Allah diketahui dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tujuan amal apa? Yaitu di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Bisa dipahami di sini. Nah. Ai fa'ala dzalika lita'lamu kamala qudratihi. Allah melakukan hal tersebut, yaitu menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lita'lamu, agar kalian wahai manusia mengetahui kamala qudratihi, kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, ini isbat sifat kudrah, maha berkuasa, kekuasaan, kemampuan yang ini lagi-lagi diingkari oleh kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah menafikan nama Allah Al-Qadir, sekaligus pula juga menafikan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Adapun Mu'tazilah, mereka menetapkan nama Allah Al-Qadir, tapi mereka menafikan kandungan yang terkandung di dalam nama tersebut. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan nama dan menetapkan sifat, karena di setiap sifat, di setiap nama mengandung sifat. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama. Nama-nama apa? Yang mengandung sifat husna. Yang husna maka memiliki makna nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, qala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ai li ta'lamu ihatata ilmihi bil asya. Ini kan ma'tuf ayatnya ini. Ya, setelah apa tujuannya Allah ciptakan lapis langit, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, agar kalian mengetahui Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Ya. Maknanya wali ta'lamu ihatata ilmihi bil asya'i, agar kalian mengetahui cakupan ilmu Allah atas segala sesuatu. Fala yakhruju an ilmihi syai'un minha kainan makana, maka tidak keluar sedikit pun dari ilmu Allah kainan makana, apapun dia, siapapun dia, tidak akan keluar dari ilmu Allah, melainkan itu terjadi semua dengan ilmu Allah. Nah, ini bantahan atas kaum Mu'tazilah. Ya, bantahan atas kaum siapa? Mu'tazilah. Ilman di ayat ini mansubun ala tamyiz. Ini i'rabnya dia tamyiz mansub. Wa alal masdar atau alal masdariyah, atau boleh juga sebut masdariyah. Apa yang dimaksud masdariyah di sini, Syekh Panji Islami? Hah. Udah belajar di Usman. Hah. Apa yang dimaksud di sini? Siapa yang paham? Maf'ul mutlaq. Belajar sama Syekh Jumakir. Durusulukoh, belum nyampe situ ya? Belum nyampe, masa. Gak apa-apa, ya. Li'anna ahata bimakna alima. Karena ahata ini maknanya alima. Nah, ini, ya. Ta'kid linawihi, ya, linawihi. Baik, ya. Syahid minal ayatain. Ya, poin konklusi dari dua ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, surah Adz-Dzariyat dan surah Fatir, anna fihima, bahwa di dalam dua ayat tadi isbat ilmillahi, terdapat isbat penetapan ilmu Allah bikul al-muhiti, yang mencakup bikulli syai'in, mencakup segala sesuatu. Wa isbata qudratihi, dan penetapan kudrah, kekuasaannya, kekuasaan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu juga. Ya, ini bantahan yang tidak bisa dijawab oleh kaum Mu'tazilah. Allah mengetahui apa yang dibawa oleh janin, yang dibawa oleh wanita di janinnya, kapan dia melahirkan, jenis kelaminnya. Ini luar biasa. Kalau Allah tidak punya sifat ilmu, lantas untuk apa ayat ini Allah Ta'ala firmankan? Maka kaum Mu'tazilah akan keheranan dengan ayat ini, di mana mereka hanya mengatakan makna alim la yajhal, tidak bodoh. Jadi Allah alim, Allah tidak bodoh. Bukan Allah berilmu katanya. Kalau Allah berilmu nanti seperti makhluk. Ya. Kemarin atau sebelumnya sudah saya pernah bacakan perkataan dari Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki di kitab beliau Al-Haidah, yang beliau membantah Bishr Al-Marisi Al-Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah, pada masalah ilmu Allah. Ketika kaum Mu'tazilah menafikan sifat ilmu, maka Syekh Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki di kitab beliau Al-Haidah, beliau menyatakan inna Allah Azza wa Jal la yamdah bi kitabih, Allah tidak memuji di kitabnya di Al-Quran malakan muqarraban, malaikat yang didekatkan. Allah tidak memuji Jibril. Wala nabiyan mursalan, Allah tidak memuji nabi yang diutus. Wala mu'minan taqiyan, Allah tidak memuji mukmin yang bertakwa. Binafil janhi, binafil jahdian, Allah tidak memuji mereka dengan menafikan, meniadakan kebodohan dari mereka. Allah enggak bilang begitu. Liyadulla ala isbatil ilmi lahu, agar ditetapkan sifat ilmu baginya. Wa inna ma madahahum bi isbatil ilmi lahum, fanafa bidzalika al-jahlu anhum. Al-jahla anhum. Hanya saja Allah memuji mereka, Allah puji Jibril, malaikat, Allah puji orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu dengan diisbat ilmu. Ya. Syahidallahu la ilaha illa hu wal malaika. Kemudian wa ulul ilmi qaiman bil qist, dan juga ahli ilmu. Allah taala puji orang yang berilmu. Ya. Yarfa'illahi alladhina amanu. Yarfa'illah. Ya, Allah mengangkat alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang derajat, orang-orang beberapa derajat, orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Dipuji oleh Allah yaitu dengan isbat ilmu, bukan dengan penetapan atau penafian tidak bodoh. Tetapi ditetapkan mereka berilmu. Nah, kemarin dalil akli itu kalau dalil sam'i, ya. Kalau dalil akli kemarin gimana? Ya. Kalau dalil akli bahwasanya Allah mustahil menciptakan segala sesuatu ini tanpa ilmu. Ya. Tidak mungkin. Karena segala sesuatu ini pasti dengan adanya iradah. Ya. Nah, kalau ada iradah pasti ada ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Al-Makki, beliau menyatakan faman asbatal ilma nafal jahla, waman nafal jahla lam yusbitil ilma. Siapa yang menetapkan ilmu, pasti dia menafikan jahil. Kalau dikatakan si fulan alim, pasti dia tidak bodoh, otomatis. Tapi kalau dinafikan jahil, belum tentu menetapkan ilmu. Kalau dikatakan si fulan la yajhal, si fulan ini enggak bodoh, apakah otomatis pinter? Belum tentu. Antum mengatakan al-ha'id, hadal ha'id, tembok ini la yajhal, tidak bodoh, apakah tembok ini pinter? Hah? Tembok ini pinter? Enggak, cuma dinafikan aja. Tembok ini tidak bodoh. Pinter? Enggak. Ya, tapi kalau dikatakan si fulan alim, berarti otomatis tidak bodoh. Ya, bisa dipahami situ, Pak. Diisbat sifat ilmu dan dinafikan kejahilan dari diri dia, dari si fulan. Ya. Kemudian wa qauluh, dan firman Allah taala di surah Adz-Dzariyat, innallaha warrazzaq, sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, dialah yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha kuat. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai la raziqa ghairuhu, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia. Kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Razzaq itu sighah lil mubalaghah, dari razaq, yang memberi rezeki, maknanya Razzaq yang maha memberi rezeki. Kalau para ulama di antara Syekh Muhammad Khalil Harras punya ungkapan alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizqin fi iktsarin wa sa'atin, yaitu Allah zat yang memberikan rezeki kepada hambanya, ya, rezeki ba'da rizqin, rezeki demi rezeki. Fi'ikarin, dengan memperbanyak rezeki. Wasa'atin, dan dengan meluaskan rezeki. Nah ini Allah Razzaq. Makanya kucing yang takut nyemplung ke air, makanannya adalah hewan yang hidup di air. Ya. Kucing takut tuh nyemplung, Pak, tuh di danau sebelah. Berani kucing. Takut air. Makanan kedoyanan kucing, ikan. Dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jamin rezekinya. Naam. Ya. Alladzi yarzuqu makhluqatihi, yaitu Allah yang memberikan yarzuq rezeki makhluqatihi kepada para makhluknya. Yaqumu bima yuslihuhum. Allah yang mengurusi hal-hal yang yuslihum, hal-hal yang memberikan manfaat kebaikan bagi mereka. Fahuwa katsirur rizqi, maka itu adalah rezeki yang banyak, wasi'uhu, yang luas. Fala ta'budu ghairah, maka janganlah kalian beribadah kepada selainnya. Janganlah kalian menyembah kepada selainnya. Sudah dapat rezeki banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup yang halal dan haram. Itu namanya juga rezeki. Akan tetapi rezeki itu terbagi menjadi dua. Ada namanya rezeki rizqul 'am, ada namanya rizqul khas. Rezeki secara definisi umum dan rezeki secara definisi lebih khusus. Nah, rezeki secara definisi umum, rizqul am, itu rizqul abdan. Rezeki badan, ya. Ya, makanan, minuman, ya. Nah, ini Allah berikan kepada manusia, semua manusia. Apakah orang yang baiknya, fajirnya, mukminnya, kafirnya, hewannya, jinnya, semuanya. Musuh-musuh Allah dapat rezeki semuanya. Dapat makan semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang di bumi sekalipun, semua yang hidup di bumi sekalipun, melainkan semua rezekinya sudah sama Allah. Allah tanggung semua. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki bagi kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Udah jamin rezeki. Nah, antum siapa namanya? Fahri. Udah dijamin. Ngapain takut nikah? Udah dijamin. Ya, Fahri. Bapaknya sih enggak ngasih semangat. Ya, nanti Fahri kalau enggak nikah didahuluin bapaknya. Nah, bahaya. Mesti Fahri ya, segera. Ya. Nah, kalau khawatir rezeki itu ayatnya tadi tuh. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki untuk kalian. Di langit, bukan di kantong kita. Di kantong kita bisa hilang. Di ATM bisa raib. Ya, di bawah bantal bisa dicolong istri. Nah, ya, itu di langit ya. Di langit rezeki kita. Enggak usah khawatir. Ya, ayo nikah. Loh, ketawa suruh nikah. Emangnya saya lagi ngelawak apa suruh nikah ketawa? Aduh. Hah, belum ketemu? Ya Allah. Akhwat segitu banyak segambreng, Kak. Aduh, perlu dibadalin apa? Ya, jadi rezeki itu ada dua. Rizqul am, rizqul khas. Rizqul am, rizqul abdan. Rezeki yang Allah berikan kepada jin, manusia, hewan, ya, orang kafir, orang mukmin, orang fasik, munafik. Rezeki semua. Dapat semuanya. Naam. Nah, rezeki yang seperti ini, kata para ulama, qad yakunu halalan wa qad yakunu haraman. Terkadang bentuknya halal, terkadang bentuknya haram. Nah, ini semua dinamakan, walaupun itu haram, yusamma rizqon. Ini dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah. Ini madhab ahli sunnah dan madhab asyairah maturidiyah. Menamakan yang haram juga bagian dari rezeki. Adapun mu'tazilah, mereka mengingkari. Oh, yang haram bukan rezeki itu. Hasil suap itu bukan rezeki. Nah, ini mu'tazilah sendirian. Adapun ahli sunnah wal jamaah, asyairah juga, maturidiyah juga, mereka menetapkan yang haram itu juga rezeki. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan rezeki, hasil korupsi, hasil, oh mu'tazilah. Atau terpengaruh mu'tazilah. Itu rezeki, Allah kasih. Itu Allah kasih. Allah biarkan, dapat dia rezeki. Nah itu rizqul am. Ada yang kedua namanya rizqul khas. Ya, apa rezeki secara definisi lebih khusus. Apa itu rizqul khas? Rizqul qulub. Rezeki yang Allah berikan kepada kalbu-kalbu hamba. Berupa apa? Bil ilmi, berupa ilmu. An-nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal iman as-sahih, keimanan yang sahih. Keimanan yang bebas dari noda-noda penyimpangan, noda-noda kesyirikan. Ini rezeki. Ya, antum dapat ilmu, rezeki. Ya. Oleh karena itu para salaf mengetahui hakikat rezeki. Mereka mencari dunia di sela-sela kesibukan mereka mencari ilmu. Kalau kita kebalik, cari ilmu di sela-sela kesibukan cari dunia. Kebalik, karena kita gak paham. Taunya rizqul am, rizqul am, rizqul khos, gak paham. Kalau salaf dahulu tahu rizqul khos, ini rezeki yang Allah berikan khusus kepada hamba-hamba pilihan. Ataupun rizqul am, semua juga dapat. Ya, gak perlu khawatir. Yang penting usaha. Ya, banting tulang sama orang kafir juga banting tulang dapat juga. Dapat, ya. Bos antum orang mana dulu yang kerja Jumakir kerja di Honda? Bos antum ahli sunnah wal jamaah atau apa? Shinto. Agama bos antum, agama Shinto. Ya, dapat rezeki bos. Antum cuma kecipratan gini-gini aja. Dia yang rezekinya nomplok. Ya, antum juga lagi. Nah, Mas Hari. Bos antum apa? Isuzu. Wah. Apa lagi itu? Nah, apa itu? Ahli sunnah atau apa itu? Hah? Iya, sama. Itu dapat semua. Nah, rizqul khos ini yang kita enggak paham. Rizqul khos itu apa? Rizqul qulub bil ilmin nafi' wal iman as-sahih. Al-aqidah as-salimah. Ini sunnah. Oh, ini baru rizqul khos. Ya. Rezeki khusus. Makanya antum banyak bersyukur. Satu RT, satu RW. Gak ada yang kenal akidah yang benar antum sendiri. Alhamdulillah bersyukur ya Allah. Banyak bersyukur. Di tengah-tengah keluarga banyak yang gak paham. Dikasih tahu. Tolak. Dinasehatin. Bantah. Mereka menyimpang gak mau ke masjid. Istrinya atau tebar aurat gak mau pakai jilbab. Sementara istri antum pakai jilbab. Pakai niqab. Ya. Kemudian anak-anak antum mau baca Quran. Anak-anak mereka apa lagu-lagu anak-anak? Balon gua ada lima lah. Anak antum hafal An-Naba. Ya. Nah ini bersyukur. Walaupun rumah mereka rizqul abadan. Ya ini rizqul am ya. Bos Facebook siapa tuh namanya? Mark Zuckerberg susah banget namanya. Ya. Itu kaya dia dapat rezeki luar biasa. Bill Gates, George Soros. Luar biasa itu. Apa? Ya. Tapi bukan penikmat majalah Forbes. Bukan, tahu aja. Nah, itu namanya rezeki. Nah, barakallahu fiik. Ya kalau di Irab innallahu warrazzaq. Huanya itu sebagai apa? Siapa di sini? Ini ya benar-benar jadul sulugo semua. Belum masuk ajrumiyah, ajrumiyah belum. Oh. Ya. Innallaha lafa jalalah isim inna ar-razzaqu apa i'rabnya razzaqu? Khabar huanya itu sebagai apa? Hah? Domir, domir fasal. Nah. Zulquwwah, ya Allah yang Maha memiliki kekuatan. Ayat sahibul quwwati at-tammati allati la allazi la ya'tarihi dha'fun. Zulquwwah, dialah Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan. Ayat sahibul quwwah, yaitu yang memiliki kekuatan. Ya. Ini maknanya nama Allah Al-Qawi. Dzul quwwah. Alladzi la ya'tarihi dha'fun, yaitu yang tidak diiringi oleh dha'f, kelemahan. Tidak diiringi oleh kelemahan. Nah. Ya maknanya di sini dzul quwwah yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Zulquwwah Al-Matin yang maha kuat, ayat Al-Balik fil quwwah, ini yang sangat kuat. Wal qudrah, sangat berkuasa. Ya. Nihayatahuma yang wal qudrat wal qudrati niyatahima. Yang puncaknya. Ya, yang sangat kuat, sangat berkuasa sampai pada puncak keduanya. Fala yalhiquhu. Fala yalhiquhu, fala yalhiquhu fi af'alihi masyaqqatun wala kalfatun wala ta'abun, wala ta'abun. Maka tidak menimpa pada perbuatan-perbuatan Allah masyaqqah, kesulitan, kemudian ya, apa namanya? Terbebani maupun kelelahan, ya. Nah, itu matin diambil dari kata matanah. Maknanya adalah syiddatu, asyiddatu wal quwwatu. Maknanya adalah syiddah wal quwwah. Ya, yaitu syiddah sangat kuat dan quwwah, dan kuat juga maknanya. Asyahidu minal ayatain, minal ayati al-karimah. Apa poin dari ayat yang mulia ini? Anna fiha isbat asmihi ar-Razzaq. Bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan nama Allah Ar-Razzaq. Wa wasafahu bil quwwati at-tamati allati la ya'tariha da'fun wa la ta'bun subhanahu wa ta'ala. Dan ya, dalam juga ayat-ayat ini terdapat pensifatan kuat yang sempurna, kekuatan yang sempurna yang tidak diiringi oleh kelemahan, oleh keletihan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan dalam ayat ini juga terdapat al-istidlal, sisi pendalilan ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Itu pendalilan atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah taala semata, yang tiada sekutu baginya. Ya. Innallahu warrazzaq Zul quwwatil matin. Allah yang memberi rezeki. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah, selainnya yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Nah. Masuk ke ayat berikutnya. Isbatul sam'i wal basari lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat sama, mendengar, wal basar, melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan firman Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Sami, Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qawluhu innallaha ni'imma ya'idukum bih Innallaha kana samian basira. Ya. Ini maknanya nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hal ini. Ya. Sesungguhnya Allah yang memberikan wasiat kepada kalian, ya. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, minum dulu ya. Bismillah. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Awalul ayat qauluhu ta'ala, awal ayat ini firman Allah Ta'ala, fatirus samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dialah Allah yang menjadikan azwajan, pasangan untuk diri-diri kalian. Wa minal an'ami azwajan, dan yang menjadikan pasangan untuk an'am, hewan-hewan ternak. Qala Ibnu Katsir, qala al-imamu, qala al-imamu Ibnu Katsirin bi tafsiri, Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, ai laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un. Makna ayat ini laisa ka mithlihi syai', itu kan terusan ayat, terusan dari fatirus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'alalakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah yang menjadikan pasangan untuk diri-diri kalian. Wa minal an'ami azwaja. Dan Allah yang menjadikan pasangan untuk hewan-hewan. Hewan punya pasangan. Manusia punya pasangan. Perhatikan. Hewan punya pasangan. Manusia punya pasangan. Allah punya pasangan? Tidak ada. Berarti laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan dia. Yang lain punya pasangan, londa. Ya, maka kata Ibnu Katsir, apa makna ayat ini? Laisa kamitslihi syai', laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un. Maka tidak ada seperti pencipta pasangan-pasangan sedikit pun. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengannya. Ka khaliq itu pencipta al-azwaj, pasangan-pasangan, kulliha semuanya. Pencipta pasangan-pasangan semuanya. Langit punya pasangan bumi. Matahari punya pasangan bulan. Kemudian manusia punya pasangan. Kecuali Mas Fahri. Belum. Nanti disamber. Kalau disamber orang lain sih masih mending. Samber abinya entah. Bahaya ini Pak Kasino diam-diam. Nah, antum hati-hati antum sama Bapak antum sendiri. Enggak masih Pak Kasino ya. Enggak salah. Nah. Ya. Li'annahu al-fardus samad alladzi la nadhira lah. Karena Allah adalah al-fardu, dialah yang Maha Esa, as-samad, yang tempat bergantung, alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada yang sepadan dengannya. Tidak ada yang sepadan dengannya. Nah, adapun kaum Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah, mereka memahami ayat ini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, yang sama dengannya. Mereka memahaminya adalah laisa kamitslihi syai', yaitu penafian al-misli, penafian yang semisal dengan Allah, yaitu nafya sifat, penafian sifat. Karena makhluk punya sifat, berarti Allah gak punya sifat. Jadi Mu'tazilah, Jahmiyah, memangnya antum pikir gak punya dalil? Punya dalil. Orang gak mau sholat aja punya dalil kok. Kata dia, fawailulil musallin katanya. Maka celaka orang yang sholat. Kalau gitu saya gak sholat, biar gak celaka. Allah musta. Orang gak mau sholat aja pakai dalil-dalih, ma'rifat hakikat, pakai ayat. Enggak mau puasa. Oh, saya ma'rifat, saya hakikat sudah yakin. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin. Kamu belum yakin masih sholat. Saya sudah, katanya. Sesat. Yang dimaksud yakin apa? Kematian. Qalu masalakakum fi saqar. Qalu namnaku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Kenapa kalian ada di neraka saqar, wahai penduduk saqar? Kami dahulu enggak sholat. Kami dahulu enggak pernah ngasih makan orang miskin. Kami dahulu berbincang-bincang bersama orang-orang yang bicara keburukan. Kami dahulu mendustakan hari kiamat. Sampai datang yakin. Sampai datang kematian. Karena kematian pemutus amal. Kata Nabi, ya, ida mata bin Adam in kota anhu amaluhu ila min salas. Apabila anak Adam mati, meninggal, terputus amalnya. Terputus. Ya, jadi mati yang dimaksud dengan yakin adalah mati. Nah, punya dalil tuh orang nggak mau beribadah tuh. Saya nggak mau sholat Jumat saya di rumah. Itu kalian di masjid Babelan, saya di Mekah. Padahal nongkrong di rumahnya. Waliyadzubillah. Ya, punya dalil. Nah, Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini untuk menafikan sifat Allah. Sifat ilmu mereka nafikan. Semua sifat. Bahkan Jahmiyah demikian pula. Lebih parah lagi. Menafikan nama dari Allah SWT. Kata mereka, laisa kamitslihi syai', maka maksudnya di sini adalah nafyul misli. Menafikan permisalan keserupaan dengan makhluk dari Allah, maknanya adalah nafya sifat. Yaitu menafikan sifat. Ini yang disangka oleh kaum Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Mereka ya demikian. Nah, kata mereka apa? Mu'tazilah, kata mereka, wajib nafyu anhu as-sifat, wajib menafikan dari Allah sifat-sifat. Li'annana law asbatna as-sifat lakana mislana. Kalau kita menetapkan bagi Allah sifat, maka Allah nanti seperti kita. Kita bisa mendengar, Allah bisa mendengar. Kita berbicara, Allah berbicara. Kita kuat, Allah kuat. Kita bisa ini juga itu, Allah juga. Oh, nanti seperti makhluk. Makanya Allah enggak punya sifat. Waliyadzu billah. Pakai dalil itu, Pak. Pakai dalil. Nah. Padahal yang dimaksud ayat ini adalah penetapan sifat dengan menafikan keserupaan padanan dari sifat-sifat makhluk. Itu makna ayat ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kata Ibnu Qayyim apa? Ibnu Qayyim menyatakan, innama qasada bihi nafya ayyakuna ma'u syarikun au ma'budun yastahiqqul ibadata wa ta'zim. Ya. Kama yaf'aluhu al-musyabbihuna wal-musyrikun. Walam yaqsid bihi nafya sifati kamalih wa uluwi ala khalqihi wa takallumihi bi kutubihi wa takallumihi li rusulihi wa ru'yatihi al-mu'minina lahu jahratan bi absarihim kama tara asy-syamsa wal qamara fi sahwi. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Ighasatul Lahafan. Ibnu Qayyim menyatakan maksud ayat laisa kamitslihi syai', maksudnya ialah menafikan adanya keserupaan dari makhluk terhadap Allah, atau menafikan adanya ma'bud yang disembah, yang berhak diibadahi, yang diagungkan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyabbihun, oleh orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, wal musyrikun, oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Walam yaksud bihi nafya sifati kamalih. Allah tidaklah memaksudkan di ayat ini menafikan sifat kesempurnaannya, wa uluhi ketinggiannya ala khalqi di atas makhluknya, wa takallumihi bi kutubih. Ya, bagaimana firman-Nya berbicara Allah di kitab-kitab-Nya, wa takallumihi li rusulih. Bagaimana firman Allah berbicara, sifat kalam bagi Allah yang Allah berbicara kepada rasul-Nya, wa ru'yatil mu'minin, dan bagaimana Allah melihat kaum apa kaum mukminin melihat Allah secara jahratan, secara jelas, bi absarihim, dengan mata-mata mereka, kama tarasyamsa wal qamara, sebagaimana ya mereka melihat matahari dan bulan, ya fi sahwi, dalam keadaan jelas, dalam keadaan cuaca terang. Nah, ini kata Ibnu Qayyim di kitab Al-Ighatsatul Lafa. Ya, jadi bukan maknanya menafikan sifat. Nah, qala wa huwa as-sami', yaitu Allah as-sami', ay alladhi yasma'u jami'al aswat. Apa makna as-sami', yang maha mendengar, yaitu yang mendengar seluruh suara. Seluruh suara. Ya. Walaupun suara itu dilirihkan sekalipun, Allah mendengar yang sir, yang secara lirih, wan najwa, maupun yang bisik-bisik, apalagi yang alaniyah secara terang-terangan. Nah, sifat sama mendengar bagi Allah itu adalah sifat yang layak bagi Allah, yang tidak menyerupai pendengaran makhluk apapun. Kalau pendengaran kita terbatas sekian radius kilo, radius berapa ratus meter, habis itu nggak dengar lagi, kecuali pakai handphone, telepon, ini terbatas. Dalam hati siapa yang tahu? Nggak tahu kan dalam hati ngomong apa? Ya, ngomong apa dalam hati? Allah Maha mengetahui. Ya, dalam hati antum jam segini, waduh, udah ngantuk lagi. Dalam hati nggak ada yang tahu, Allah tahu. Ya. Ngantuk tahan-tahan pada pura-pura. Ngantuk lagi ya. Jam berapa? Wah, baru selesai. Nah, tadi apa? Rizqul khos. Yang dipahami salaf itu apa sih rizqul khos? Rizqul qulub bil ilmin nafi' wal iman as-sahih. Al aqidah as-sahih as-salima. Itu rezeki khusus. Ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya para salaf tadi apa? Cari ilmu, cari dunia, di sela-sela kesibukan cari ilmu. Kalau kita cari ilmu, di sela-sela kesibukan dunia. Waktu sisa. Ya. Udah gitu lagunya belagu banget dah. Udah ngelebihin tabi'in, tabi'ut tabi'in. Waduh. Masya Allah, Allah maafir lana. Qala al-basir alladhi yara kulla syai'in. Sedangkan al-basir yang maha melihat, alladhi yara kulla syai'in, yang melihat segala sesuatu, wala yakhfa alaihi syai'un, dan sesuatu apapun tidak tersamarkan olehnya, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Ya. Atau kata para ulama yang lain, al-basir maknanya apa? Al-mudrikul li jami'il mar'iyat. Yaitu yang menjangkau segala sesuatu yang dilihat, minal ashkhas wal alwan, dari person, warna-warna semua. Nah, apakah latufat atau ba'udat, yang dekat atau yang jauh? Nah, qala qala al-imam Asy-Syaukani bi tafsirih. Al-imam Asy-Syaukani berkata di kitab beliau tafsir beliau. Apa tafsir Asy-Syaukani? Apa namanya? Fathul Qadir. Ya, Fathul Qadir. Al-imam Asy-Syaukani berkata di kitabnya Fathul Qadir, wa man fahima hadhihi al-ayatal karimata haqqa fahmiha wa tadabbaraha hatta tadabburiha masyabiha inda ikhtilafil mukhtalifina fis sifati ala jaddatin baydaa wadihatin wa yazdadu basiratan idza ta'ammala ma'na qawlihi wa huwa as-sami'ul basir. Kata Imam Asy-Syaukani di kitab beliau Fathul Qadir, wa man fahima hadhihi al-ayatil karimah, siapa yang memahami ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, haqqa fahmiha, dengan pemahaman yang benar, wa tadabbaraha haqqa tadabburiha, dan barang siapa yang mentadabburi ayat ini dengan sebenar-benarnya tadabbur, dengan perenungan yang mendalam, maka dia, kata Imam Syaukani, masyabiha, maka ia akan berjalan dengan ayat ini, ya, dia akan memahami ayat ini, inda ikhtilafil mukhtalifina, ketika terjadi perselisihan orang-orang yang berselisih, fi sifati, pada masalah sifat-sifat Allah, ala jadatin baydaa wadihatin, maka dia akan berjalan di atas jalan yang putih, yang jelas, yang benderang, wa yazdadu basiratan, dan akan bertambah ilmu dia, basirah dia, idza ta'ammala ma'na qaulih, apabila dia memperhatikan firman Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Ya. Nah, ini pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan seperti pemahaman Mu'tazilah, bukan seperti pemahaman falasifah, batiniyah, karamita maupun Jahmiyah, yang mereka memahami ayat ini laisa kamitslihi syai', yaitu nafiyah sifat, dinafikan sifat. Kata mereka, kalau Allah disifati nanti serupa dengan makhluk. Makhluk punya sifat, mendengar, melihat, berbicara, punya kehendak, punya kemampuan. Maka laisa kamitslihi syai', gagal paham mereka. Gagal pahamnya fatal. Nah, ini mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan yang mendalam. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, fa inna hadzal isbata, karena penetapan ini, kata Syekh, ya, Asy-Syaukani, ba'da dzalika an-nafyi lil mumatsili qad ishtamala 'ala baradil yaqini wa shifa'is suduri wa insilajil qulubi, faqdur ya talibal haqqi qadra hadhihi al-hujjati قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين لا سيما إذا damamta ilaihi qaulullah ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Ini selesai perkataan Ibnu Asy-Syaukani yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Kata beliau, li'anna hadzal isbat, karena penetapan ini, kalau tadi mentadaburi laisa kamitslihi syai', mentadaburi ayat ini dia akan selamat di tengah-tengah berselisihnya orang-orang yang bersih. Tadi sudah saya bacakan juga perkataan Al-Imam Ibn Qayyim mengenai tafsir yang benar ayat ini di kitab beliau, Ego Satu Lahafan. Ya. Syaukani juga menambah tadi yang barusan kita bacakan. Kemudian pada ayat, ya, idza ta'ammala ma'na qawlihi ta'ala wa huwa sami'ul basir, apabila seorang membaca ayat berikutnya, wa huwa sami'ul basir, fa inna hadzal isbat, maka penetapan ini, nama Allah, Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, ba'da dalika nafyi lil mumatsili, setelah dinafikannya keserupaan dari Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Setelah Allah nafikan ada keserupaan, kemudian Allah tetapkan sifat as-sama al-basar qad istamala ala baradil yaqin, maka ayat ini mencakup baradil yakin, keyakinan yang sejuk, iman yang sejuk. Wa syifa'is sudur, yaitu pengobat jiwa, pengobat dada, ya, mengobati dada ketika dada ini bingung melihat perselisihan kalangan Mu'tazilah, kalangan Asy'ariyah, kalangan Jahmiyah yang mereka berselisih tentang sifat-sifat Allah terkait ayat ini. Wa insilajil qulub, dan insilat itu kan salju, maksudnya apa? Sejuknya kalbu. Ya, aqdur, maka hargailah ya talibal haqi, wahai para pencari kebenaran, qadra hadhil hujjah, hargailah nilai hujjah ini, ya, yang bernilai ini, wal burhan al qawi, dan juga yang burhan, hujjah yang kuat ini, fa innaka tuhattimu biha katsiran minal bida'i, karena anda akan menghancurkan dengan ayat ini banyak dari segala macam kebidahan. Waktu hashimu, dan anda akan membinasakan biha dengan ayat ini ru'usan minad dolalati, para pentolan-pentolan kesesatan. Wa turghimu biha, dan mereka akan kecewa dengan ayat ini, ya, akan mengecewakan unufal thawaif, ya, hidung-hidung kelompok-kelompok dari kalangan mutakallimin. Ya. Naam. Yaitu wa turghimu biha, ya, maka kecewa ini. Hidung-hidung dari kelompok orang-orang ahli mutakallimin maksudnya apa? Akan membuat mereka frustasi dengan ayat ini, kecewa. Ya, dari kalangan ahlul kalam yang mereka menafikan sifat-sifat Allah atau menyerupakan seluruh sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala siyama idza damamta ila qaulillahi ilaihi qaulillahi ta'ala, dan la siyama terutama lagi apabila Anda menggabungkan ayat ini dengan firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak akan menjangkau meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, jadi setelah dinafikan laisa kamitslihi syai', keserupaan dengan Allah, Allah tetapkan sifat. Kaum Jahmiyah mereka ekstrim memahami ayat ini, kalau begitu enggak ada sifat bagi Allah karena laisa kamitslihi syai'. Kaum Musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan ayat ini wa huwa sami'ul basir, mereka menyamakan seluruh sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlus sunnati wal jamaah di tengah. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah sembari menafikan keserupaan dengan sifat makhluk dengan ayat tadi. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya, Sunan Abu Dawud, dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi SAW membaca ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, atau membaca ayat yang lain, innallaha kana samian basira. Kata Abu Hurairah, fawada'a ibhamahu ala udunai, maka beliau meletakkan ibu jari beliau di atas telinga beliau. Ya, wallati taliha ala yamini, dan berikutnya beliau meletakkan, ya, apa namanya, di dengan tangan kanan beliau. Itu ya, yaitu beliau ketika berfirman membacakan ayat innallaha kana samian basira. Samian, nengok ke sini. Ke sini, ke arah sini, lihat, ya, ke arah muka saya. Nabi mengisyaratkan begini, ke telinga beliau dan ke mata beliau. Beliau bukan tasbih sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nu'aim bin Hammad. Bukan maknanya tasbih. Ya. Yang tasbih itu mengatakan yadullah kayadi, tangan Allah seperti tangan saya. Itu baru tasbih. Sesat. Tapi menyatakan, menetapkan Allah memiliki tangan pendengaran yang layak bagi Allah, maka itu isbat. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud di kitab beliau Sunan, ya, dibawakan. Ya, di Sunan Abu Dawud. Sahih, ya. Imam Hakim kalau tidak salah juga meriwayatkan di Al-Mustadrak, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala innallaha ni'ma, ya, ya'idukum bih, innallaha kana samian basira. Qablahu, sebelum ayat ini, qabluhu ialah firman Allah innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah, al-amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak nanti dikembalikan amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kalian menghukumi dengan keadilan. Ya, kemudian Allah berfirman innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ya. Maka ni'ma min alfadil madah. Ni'ma adalah dari lafaz-lafaz madah. So, ini lawannya bi'sa. Ya. Ni'mar rajul Zaidun, sebaik-baik pria adalah Zaid misalkan. Ya, ini kan ni'ma. Dikasih ma, ya. Ni'ma ada alifnya itu, perhatikan. Ma kila nakiratun mausufatun. Ya. Ma itu adalah nakirah, mausufah. Ka'annahu kila ni'ma syai'an ya'idu bih. Nah ini. Kurang lebih maknanya demikian. Seakan-akan itu yang dikatakan adalah ni'ma syai'an ya'idukum bih. Perkara terbaik yang Allah wasiatkan kepada kalian ialah, nah, itu tadi. Nah, ya, perkara itu adalah perkara terbaik yang Allah wasiatkan kepada kalian, yaitu innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Maka maknanya perkara terbaik yang Allah wasiatkan kepada kalian ialah itu. Innallaha kana sami'an basira. Nah. Ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kemudian waqila innama mausulatun. Nah, ada yang mengatakan ma'nya itu ma mausulah. Ya, bukan ma nakira mausufah. Ai ni'ma syai' alladhi ya'idukum bih, yaitu sebaik-baik sesuatu yang Allah wasiatkan kepada kalian. Itu kurang lebih maknanya sama. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala ya'idukum ai ya'murukum, itu Allah memerintahkan kalian bihi min ada'il, yaitu dengan perkara tadi, yaitu berupa min ada'il amanati, itu berupa menunaikan amanah-amanah, wal hukmi bainan nasi bil adli, dan menghukumi manusia dengan keadilan. Wa qauluhu innallaha kana samian basira, dan firman Allah, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ai annahu subhanahu samiun, Allah mendengar lima taquluna, apa yang kalian ucapkan. Basirun lima taf'alun, dan dia melihat apa yang kalian lakukan. Asyhadu minal ayataini al-karimatain, ya, konklusi dari dua ayat ini yang kita bisa ambil faedahnya, ya, poinnya syahidnya anna fihi ma isbatas sam'i wal basiri lillahi, bahwa pada dua ayat ini terdapat isbat penetapan sifat sama mendengar dan basir dan basari, melihat, lillahi, bagi Allah. Wa fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, nafyu mumatsalatil makhluqati, yaitu penafian keserupaan terhadap makhluk. Fa fi dzalika al-jam'u fima wasafa wa samma bihi nafsahu wa bainal nafyi wal isbati. Maka pada yang demikian itu terdapat al-jam'u, pengkompromian, ya, fima wasafa wa samma bihi nafsahu, terhadap apa yang Allah sifati dan yang Allah namakan untuk dirinya sendiri, bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Cukup. Cukup ya, di jam segini. Nanti lanjut di ayat berikutnya. Ya, walau la jantaka qulta masyaallahu la quwata illa billah, dan seterusnya. Ini pada isbat masyiah wal iradah lillah. Pada penetapan sifat masyiah, ya, kehendak, iradah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diingkari oleh kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Nah, ada yang mau didiskusikan? Tafadhalu.